bahwa kotoran tikus yang terjatuh di benda cair itu hukumnya dimakfu ya, hukumnya dimakfu bila memang walau rasat auqa at bahimatun habban fa in kana sulban bihaitsu law zuri'an nabata famutanat jisun yuksalu wa yukalu wa illa fana jisun. Ini membahas tentang hewan yang mengeluarkan biji-bijian ya. Ada hewan yang muntah biji-bijian atau mengeluarkan biji-bijian di saat berak. Apakah biji-bijian itu hukumnya suci atau tidak? Jadi ini hukumnya diperinci, permasalahan ini hukumnya diperinci. Rinciannya adalah apakah biji-bijian yang keluar dari hewan itu keras atau tidak ya. Kalau keras maka hukumnya mutanajis. Mutanajis dalam arti bisa menjadi suci bila dibasuh dan juga halal dimakan. Tetapi kalau tidak keras ini hukumnya najis. Jadi ukuran keras atau tidaknya, ukuran keras atau tidaknya ini sekiranya andai kata biji itu ditanam maka niscaya biji itu akan hidup ya, tanaman itu akan hidup. Jadi yang menjadi rincian, yang menjadi poin utama adalah andai kata biji itu ditanam maka niscaya akan hidup. Bila tidak maka tidak. Walam yubayyinu hukma ghairil habbi. Dan para ulama fikih hanya membahas tentang biji-bijian, tidak membahas benda lain selain biji. Jadi rata-rata di saat pembahasan hewan yang mengeluarkan sesuatu itu yang dikeluarkan adalah biji-bijian. Tapi ulama fikih tidak membahas tentang selain biji-bijian. Jadi belum ditemukan para ulama fikih yang membahas misalkan ada buah ataupun telur yang dikeluarkan dari hewan, ini bagaimana hukumnya. Qala shaykhuna walladhi yadhharu annahu intaghayyara an halihi qabla al-bal'i walau yasiran fanajisun wa illa famutanajisun. Ini menurut Syekhuna ya. Syekhuna artinya guru kita, guru pengarang kitab Fathul Mu'in yaitu Ibnu Hajar ya. Jadi ulama sebelum Ibnu Hajar belum pernah membahas tentang benda lain selain biji yang dikeluarkan oleh hewan. Dan Ibnu Hajar mengatakan bahwa hukum benda lain selain biji ini bisa sama dengan hukum biji. Dalam arti kalau benda itu berubah dari keadaan semula sebelum ditelan oleh hewan, walaupun perubahannya hanya sedikit, maka hukumnya najis. Jadi untuk benda lain selain biji ini hukumnya ya, atau yang menjadi titik tekannya adalah apakah benda itu berubah bentuknya atau tidak ya, berubah bentuknya atau tidak. Kalau ada perubahan antara setelah ditelan dan sebelum ditelan, ini hukumnya maka hukumnya najis ya, seperti hukum biji-bijian yang dijelaskan di keterangan sebelumnya. Wa fil majmu'i anisaihi nasrin al afu an bauli baqarid dayasah alal habbi. Ini membahas tentang bakorut diasah. Bakorut diasah adalah sapi yang dipekerjakan untuk menginjak-injak biji-bijian ya, untuk proses tertentu. Jadi di dalam kitab Majmu menukil atau menceritakan pendapat dari Syekh Nasr yang mengatakan bahwa saat sapi menginjak-injak biji dan sapi itu kencing, Syekh Nasr mengatakan bahwa kencing sapi itu hukumnya dimakfu ya. Kencing sapi itu hukumnya dimakfu atau dimaafkan untuk biji-biji yang terkena kencingnya. Wa anil juwaini tasdidun nakiri alal bahthi anhu wa tathirih. Tetapi Imam Nawawi di dalam kitab Majmu' juga menjelaskan pendapat, menceritakan pendapat dari Juwaini bahwa beliau sangat mengingkari pendapat dari Syekh Nasr tadi ya. Jadi beliau sangat ingkar terhadap pembahasan tentang kencing dari sapi yang menginjak padi tersebut yang dikatakan hukumnya makfu ya, hukumnya makfu. Bahkan ada juga ulama yang mengatakan suci ya, tidak makfu tetapi suci. Ini Imam Al-Jubai ini sangatlah mengingkari pendapat-pendapat tersebut. Wa bahasal fizari ini sebenarnya wa bahasal fizari al-afwa an ba'ril farah idza waqa'a fi ma'in wa ammatil balwa bihi. Ini pembahasan tentang kotoran tikus ya, kotoran tikus. Ada ulama yang bernama Fizari, beliau berpendapat bahwa kotoran tikus yang terjatuh di benda cair itu hukumnya dimakfu ya, hukumnya dimakfu bila memang ammatil balwa bihi, bila memang sangat banyak sekali dan sulit dihindari. Jadi makfu atau hukum makfu ini diberi syarat selama kotoran tikus itu sangat banyak sekali dan sulit dihindarkan dari benda cair ya, benda cair. Jadi benda cair ini bisa mencakup air, bisa mencakup yang lain. Wa amma ma yujadu ala waraqi ba'di sajari karrahwati fanajisun li'annahu yakhruju min batini ba'di didan kama suhida dzalik. Kemudian termasuk dari benda yang najis adalah sesuatu yang ada di sebagian daun, yaitu yang seperti busa ya, putih, yang berwarna putih seperti busa, itu hukumnya najis ya, hukumnya najis. Karena benda itu berasal dari hewan, berasal dari sebagian cacing atau ulat ya, jadi itu termasuk kotoran dari ulat, maka itu hukumnya hukumnya najis. Tapi hukum najis ini tidak dijelaskan apakah najisnya dimakfu atau tidak ya. Apakah najisnya dimakfu atau tidak. Jadi kalau kita membaca keterangan nanti yang akan dijelaskan tentang sesuatu yang ada di pohon kelapa itu hukumnya makfu ya. Kalau kita melihat keterangan nanti ini hukumnya makfu. Walaisal anbaru raufan khilafan lima za'amahu bal huwa nabatun fil bahri. Ambar ini nama minyak ya, nama minyak, dan ini ulama berbeda pendapat apakah ini hukumnya najis atau tidak. Jadi ada sebagian ulama yang menyangka bahwa minyak ambar ini adalah kotoran ya, adalah kotoran yang menghukumi minyak itu najis. Tapi menurut keterangan di kitab Fathul Muin ini, ambar bukanlah kotoran, tetapi ambar adalah tumbuh-tumbuhan yang berasal dari laut, sehingga hukumnya tidak najis ya, hukumnya tidak najis, hukumnya suci.